Jadi benar menurut fikih belum tentu baik menurut akhlak. Nah, TST itu Pak, TST. Itu bisa dibenarkan Pak, tapi kurang baik itu. Atau diberikan ke jagal bukan sebagai ongkos, tapi sebagai mustahik dia. Ongkos lain lagi. Makanya sebaiknya Pak, orang panitia lah bisa menjelaskan ke orang yang berkorban bahwa di samping memberikan hewan kurban plus ditarik ongkos nggak apa-apa. Nih untuk biaya operasional kalau kambing 50 umpamanya, kalau sapi 100 umpamanya nggak apa-apa. Daripada jual kulit boleh Pak. Mendingan terang-terangan begitu. Dan juga orang yang berkurban ngerti dewe, Pak. Saya ingat dulu lah di tempat saya itu. Di Madura dahulu kalau orang itu mau berkurban, bukan hanya ongkosnya, Pak. Berasnya, Pak. Beras sepetra. Masih ada ongkosnya lagi. Saya ingat itu, Pak. Apa lagi? Pelapa, bumbu. Lengkap dengan bumbunya, Pak. Betul, Pak. Dulu begitu. Sekarang enggak. Sama, Pak. Dulu, Pak, kalau mau tanya kiai, datang bawa ayam putih mulus. Ya. Betul, kiai. Saya mau nanya kiai. Oh, nge. Bawa ayam putih mulus, Pak. Dulu. Sekarang miskol tok, Pak. Curhat nih, ya. Miss call. Saya buka telepon Malik. Ustaz mau tanya boleh enggak? Oh ya monggo. Niatkan sedekah ilmu, sedekah pulsa lagi. Ya enggak apa-apa Pak. Banyak pahalanya. Cuma kok cek nemen nih. Dulu orang mau kurban itu. Bawa pelapa bumbu, berasnya, ongkosnya. Monggo kiai, Masya Allah. Sekarang enggak. Sudah rugi. Penitia sih repot rugi. Dirasani lagi. Nanggih. Wah itu penitia itu habis. Oleh balung itu. Enggak sih digawa penitia. Enak itu mari nyembelih bancaan dewe. Ya Allah. Inilah kadang-kadang mengurangi rahmat, mengurangi nikmat, mengurangi barokah Pak. Jadi itu tentang kulit Pak. Jadi man ba'a jilda utsyatihi fala utsyatala. Orang yang menjual kulit kurban maka dia tidak berkurban. Minimal itu mengurangi nilai pahala kurban. Itu minimal. Para bapak yang saya hormati, itulah ya tentang Idul Adha ini. Monggo soal perbedaan kita kerjakan sesuai dengan keyakinannya, enggak usah saling eker-ekeran. Yang penting kita beramal soleh. Gini bang, yang mampu berpuasa monggo, sodakoh monggo, yang berkurban monggo, surat Idul Adha monggo. Dan ini merupakan napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim. Yang di Mekah kita doakan Pak Nge. Yang musibah itu yang kena keren, mudah-mudahan yang wafat diterima amannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serta masuk syuhada itu Pak, mati syahid itu Pak. Ya. Dan mudah-mudahan yang terluka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi peringatan kepada kita Pak, kenapa terjadi? Ada apa di balik itu? Mungkin menjadi bahan introspeksi diri kita. Mudah-mudahan menjadi kesadaran kita semuanya, umat Islam semuanya untuk bersatu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, monggo sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menyikapi tentang masalah kulit tadi Ustadz, tahun kemarin sudah saya upayakan yaitu untuk dari mustahid supaya dijual mustahid untuk terserah mustahid. Tapi akhirnya tidak maksimal apa yang kami harapkan. Bagaimana kalau kita dari panitia menjual tapi hasilnya mutlak untuk semua mustahid, artinya di samping pembagian daging kurban, kita sertakan uang yang hasil penjualan kulit tadi. Yang kedua, bagaimana kalau untuk menyikapi biaya operasional, baik penyembelihan dan lain sebagainya, itu dari kami yang mengkoordinir untuk satu ekor sapi untuk 7 orang itu, kan harga, misalnya urunan untuk satu orang 2.500.000, kadang harga sapi ada yang 17,5 pas, ada yang kurang. Bagaimana kalau yang lebihnya dari uang yang kita patok 17,5 tadi, misal dapat sapi hanya 17, itu uangnya yang sisanya untuk biaya operasional dengan memberitahu kepada kelompok yang ikut satu korban tadi. Lalu yang ketiga saya bertanya di luar konteks, yaitu tentang pembacaan ayat suci Al-Quran bagi wanita yang sedang haid itu diharamkan. Bagaimana kalau ini berlaku pada ustadzah-ustadzah kita yang sedang dapat undangan, dapat job, apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang menjual kulit kurban itu bukan hasilnya digunakan untuk apa, tetapi menjualnya itu sendiri sudah tidak boleh. Di teknis sudah panitia yang menjual, hasilnya nanti dibagi-bagi. Itu juga sudah tidak boleh. Kalau panitia yang menjual, karena panitia telah wakil daripada mudhahi. Ya sudah, berikan ke mustahik. Maksimal itu tidak maksimal, haknya dia. Sama juga memberikan daging. Ya sudah, oleh mustahik kok dijual lagi, kok didendeng, kok dimakan. Itu haknya mereka. Oh sudah, ini kalau diberikan dagingnya nanti tidak maksimal. Daging saya jual dahulu, baru dibagi uangnya. Juga tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tetap itu diberikan ke mustahik. Ya tinggal mungkin kalau tidak maksimal, kenapa enggak maksimalnya? Bisa dipilih. Oh mungkin kalau diberikan ke daerah sana itu lebih manfaat, lebih maksimal. Begitu. Jadi tetap tidak boleh panitia atau orang yang berkorban itu menjual, walaupun hasilnya diberikan kepada orang yang berhak itu. Tidak diambil sendiri. Jadi menjual itu yang tidak boleh. Man ba'a jilda udhiyatihi falakudhiyatalahu. Barang siapa yang menjual, menjual itu sudah tidak boleh. Bukan hasil jualan digunakan untuk apa, enggak. Menjualnya sudah tidak boleh. Maka itu tidak benar. Kalau kemudian panitia yang menjual, hasilnya dibagikan kepada mereka, tidak benar. Yang benar, berikan saja kepada mustahik. Soal nanti oleh mereka digunakan untuk apa, itu haknya mereka. Tetapi mungkin panitia bisa melihat mustahik yang mana yang lebih optimal untuk menerima itu. Yang kedua tadi apa? Oh begini, tinggal akadnya. Akad jangan bilang saya paten bahwa satu sapi 17 juta. Nah, tapi silakan urunan satu orang 2.5 juta, nanti akan dapat satu sapi dengan 7 orang. Ini akad, nanti soal dapat 16, 15 itu haknya panitia. Paham itu? Tapi itulah. Sumbangan 2.5 kali 7, 17,5 ya. Sampean nanti dapat 17.5 dapat satu sapi. Itu harus, enggak boleh ngambil pati. Karena akadnya akad 17,5. Tapi kalau akadnya enggak, bukan angka, tapi satu ekor sapi untuk 7 orang, tetapi jenengan punya kewajiban untuk urunan per orang 2.5. Apalagi ditambahkan lagi, nanti kalau ada lebihnya akan digunakan untuk dana operasional. Lebih bagus lagi, jelas dari awal. Jangan ada ustaz di antara kita. Jelas ya?